tapi diri, karena cinta yang telah merenggut hati. Lemah ku coba berdiri, bangkit dari luka hatiku yang perih. Lemah ku coba.